dikenan Tuhan. Tapi orang baik selalu menjadi diskusi dalam kehidupan. Mungkinkah kebaikan akan membawa kita pada kesuksesan? Mungkinkah kebaikan akan memberikan kita kekayaan? Pamio yang berlaku berkata, tak mungkin orang baik dapat memperolehnya. Karena kita punya nilai yang salah. Berpikir materi adalah segala-galanya. Ada banyak orang punya tumpukan harta, tapi selalu resah hatinya. Ada banyak orang mempunyai apa saja, tapi heran lululantak kehidupannya. Tak ada kisah bagus dalam keluarganya. Mengapa tak mencoba menjadi orang baik yang dikenan Allah? Hiduplah sebagaimana yang semestinya, menjalani hari-hari di kehidupan ini. Itulah bijaksana yang perlu kita punya. Merenungkan hari-hari kita, berbuat baik dan hidup baik, maka berkat akan mengalir ke dalam kehidupan. Tak selalu tumpukan harta, tapi kemampuan menikmatinya. Tak selalu banyak kekayaan, tapi kaya dalam persahabatan. Bukankah pada akhirnya semua kita punya karena banyak sahabat yang ada? Bukankah pada akhirnya kita akan bahagia karena kemanapun kaki melangkah, semua bagaikan saudara? Itu kekayaan abadi yang tidak akan pernah usai selama hidup ini. Bahkan ketika jiwa terpisah dari raga, nama dan jasa akan memberikan ketentraman bagi anak cucu kita. Pikirkanlah hidup yang baik, karena memang itu bijaksana.